Tiba sudah saat berpisah, sekian lama bersama. Banyak canda tawa mewarnakan jadi kenangan yang selalu tersimpan. Sampai jumpa lagi di waktu yang lain. Sampai jumpa dan bertemu lagi. Bila Tuhan nanti ingat hari ini, persahabatan kita abadi selamanya. Sudah saat berpisah, sekian lama bersama.